Hai kalian. Iya pak. Mana pen kalian? Lupa pak. Lupa. Lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lagi PR-nya. Oh lupa. Oh lupa. Oh lupa. Lupa. Lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lagi sekolahnya. Ingat. Ingat ingat. PR lupa gurunya ngomel, PR lagi lupa gurunya ngomel, PR lagi. Terus sudah dikerjakan? Mana PR-nya? Lupa. Lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lagi PR-nya. Oh lupa. Oh lupa. Oh lupa. Lupa. Sekolahnya. Ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ayo ingat PR-nya. Oh ingat, oh ingat, oh ingat. Ingat. Ingat, ingat. Aku ingat, ingat. Cuma ingat liburnya. PR lupa gurunya ngomel, PR lagi lupa gurunya ngomel, PR lagi. Mana PR-nya? Lupa. Lupa, lupa. Sekolahnya. Ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ayo ingat PR-nya. Oh ingat, oh ingat, oh ingat. Ingat. Ingat, ingat. Aku ingat, ingat. Cuma ingat liburnya. PR lupa gurunya ngomel, PR lagi lupa gurunya ngomel, PR lagi lupa gurunya ngomel, PR lagi lupa gurunya ngomel, PR lagi. Ya sudah, lain kali jangan lupa lagi ya.